أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, Kitabul Fitan wa Asrat As-Sa'ah, kitab fitnah, fitnah dan tanda-tanda kiamat. Masih bab yang ke-18, ya, yang berbunyi hari kiamat tidak akan terjadi sehingga seseorang melewati kuburan lalu dia berangan-angan menempati posisi si mayit yang ada di dalam kubur karena musibah dan bencana serta kesusahan hidup dunia. Sebenarnya hadis-hadis yang sudah kita pelajari dan yang akan kita pelajari itu bukan hanya mengenai apa yang ada di bunyi bab, tetapi juga menyangkut hal-hal yang lain dari fitnah-fitnah dan tanda-tanda kiamat. Seperti hadis yang terakhir kita baca kemarin, yaitu hadis 7273 halaman 523, yaitu terbunuhnya Ammar bin Yasir, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Ammar bin Yasir ini adalah anaknya Yasir, ya, anaknya Yasir yang merupakan di antara yang awal-awal syahid di dalam agama Islam, ia dan istrinya Sumayyah. Ya, Yasir dan istrinya Sumayyah, ibundanya Ammar. Dua orang ini adalah orang-orang yang pertama-tama korban atau dibunuh lantaran iman atau disebabkan keimanan. Nabi SAW ketika mereka disiksa, diazab, ya, hanya bisa mengatakan kepada mereka, sabran ala Yasir fa inna maw'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, yaitu ayahnya Ammar, sesungguhnya di surga lah tempat kita berjumpa. Ya, ini merupakan motivasi yang luar biasa yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada mereka di awal-awal Islam, terutama mereka-mereka dari kalangan Buddha. Ya, Yasir dan istrinya Sumayyah merupakan Buddha. Ya, Ammar anak mereka yang merupakan sahabat Nabi SAW yang memiliki keutamaan dan kemuliaan yang juga tidak biasa. Bahkan Nabi SAW dalam hadis ini, ya, ketika mereka sedang bergotong royong, ya, melakukan pekerjaan bersama membangun masjid, ya, atau dalam riwayat yang lain menggali parit, ya, maka Nabi datang dan mengusap, membersihkan kepala Ammar dari bekas-bekas tanah atau debu. Lalu beliau mengatakan kepada Ammar, Bu'sa bni Sumayyah. Sumayyah ayah ibunya tadi yang syahid. yang ditikam dengan tombak dari kemaluannya dan tembus di dadanya. Radhiyallahu ta'ala anha. Bi'sa bni Sumayyah. Ya, begitu berat. Ini ucapan kasihan. Ya. Dari Nabi SAW, begitu menderitanya anak Sumayyah, taqtuluka fi'atun baghiyah, akan membunuhmu nanti kelompok yang semena-mena atau yang memberontak, ya, kelompok yang baghiyah, yang melampaui batas, yang semena-mena. Dan ini berita dari Nabi tentang sesuatu yang belum terjadi. Makanya Ammar bin Yasir setelah mendengarkan hadis ini selalu memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah atau dari menjadi orang yang salah ketika terjadi fitnah. Ya, orang yang melakukan kesalahan ketika terjadi fitnah oleh sebab permohonan perlindungan beliau ini, Ammar, maka dia ketika terbunuh, terbunuhnya dalam keadaan zalim, dalam keadaan mazlum. Ya, dalam keadaan mazlum, sementara pihak pembunuhnya adalah orang-orang yang zalim, orang-orang yang melampaui batas. Inilah salah satu dari fitnah yang terjadi, ya, setelah Nabi SAW meninggal dunia. Dan ini sudah terjadi. Ini sudah terjadi, Ammar bin Yasir terbunuh, dan terbunuhnya ketika peperangan terjadi antara dua kelompok kaum muslimin. Yang satu kelompok Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, dan yang kedua kelompok atau pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kemarin kita sudah berikan catatan penting bahwa terjadinya peperangan di antara mereka, tidaklah mereka yang para sahabatnya yang mengambil keputusan ketika itu, tidaklah menyisakan dosa. Mereka berbuat peperangan dan mereka tidak berdosa. Seperti yang ditegaskan oleh Nabi SAW, mereka tidak lepas dari pahala. Baik dua pahala maupun yang kedua satu pahala, kalaupun ada dosa, maka dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang menjadi catatan, kita yang tidak ada berhubungan apa-apa dengan peperangan tersebut, ya, tidak ada hubungan apa-apa, tidak di pihak Ali, tidak di pihak Muawiyah, kenapa lidah kita atau lisan kita atau bahkan hati kita berdosa gara-gara melakukan sesuatu yang terlarang oleh agama, yaitu membenci, bahkan mengutuk, melaknat, ya, kedua satu salah satu dari kedua belah pihak atau kedua-duanya, atau kedua-duanya, karena memang ada kelompok yang mengkafirkan kedua-duanya, dan ada yang memihak kepada Ali bin Abi Thalib, dan ada yang memihak kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang memihak kepada Ali memojokkan dan menyatakan kekeliruan dan bahkan mengungkapkan kata-kata kasar dan bahkan bisa jadi tuduhan-tuduhan dusta kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, apalagi tersebar hadis-hadis, riwayat-riwayat yang dusta tentang kejadian di antara mereka. Jadi, ya, ungkapan Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, atau selain dari beliau dari generasi salaf, saya lupa, tetapi di antara ungkapan mereka, bila Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari peristiwa tersebut, menyelamatkan tangan kita dari memegang senjata untuk berada di salah satu dari kedua belah pihak, Allah telah selamatkan tangan kita, kaki kita, jasmani kita untuk termasuk daripada kedua belah kelompok atau kedua belah pihak, maka semestinya kita juga menyelamatkan lidah kita. Ya, menyelamatkan lidah kita dari berdosa. Kita tidak ada hubungan apa-apa, sementara kita yang berdosa, mereka tidak berdosa. Yang salah saja tetap berpahala dan dosa mereka diampuni. Lalu kita yang tidak ada hubungan apa-apa, hidup ribuan tahun setelah kejadian itu, nah kita mesti, kita yang jadinya berdosa, maka selamatkan lidah kita sebagaimana Allah telah menyelamatkan tangan kita dari memegang senjata, termasuk dari salah satu pada salah satu kedua dari kedua belah kelompok. Dan ada ungkapan Aisyah, saya lupa lafaznya, insyaallah kita akan cari ya. Ungkapan yang luar biasa dari Aisyah radhiyallahu taala, tetapi ini kita tunda. Intinya dari fitnah yang terjadi sebelum kiamat setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia adalah peperangan yang terjadi di tengah-tengah para sahabat. Kemudian terbunuhnya Ammar bin Yasir, dan terbunuhnya Ammar ketika itu dia berada di pihak Ali, menunjukkan bahwa yang membunuhnya di pihak yang salah. Ini sebagai dalil para ulama bahwa Ali bin Abi Thalib dialah yang ada di pihak yang benar ketika itu. Ya. Ali bin Abi Thalib yang berada di pihak yang benar, keputusannya keputusan yang benar, sementara Muawiyah yang pada pihak yang salah, seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Itu hadis yang terakhir kita baca kemarin, 7273. Kita lanjutkan 7274. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsani Muhammad bin Muadz bin Abbad al-Anbari وهريم بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور ومحمود بن غيلان ومحمد بن قدامة قالوا أخبرنا النضر بن شميل كلاهما عن شعبة عن أبي مسلمة بهذا الإسناد نحوه غير أن في حديث النضر أخبرنا من هو خير مني أبو قتادة وفي حديث خالد بن الحارث قال أراه يعني أبا قتادة وفي حديث خالد ويقول ويس أو يقول يا ويس بن سمية ويس أو يقول يا ويس ابن سمية. Ini hadis Abu Qatadah. Ya. Kalau sebelumnya Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi SAW, mengatakan telah mengabarkan kepadaku orang yang lebih baik daripada aku, kata Abu Sa'id. Dan banyak pelajaran yang kita ambil dari ungkapan Abu Sa'id Al-Khudri ini kemarin, yaitu tentang ketawaduan beliau, jauhnya para sahabat dari sifat sombong, dari sifat sombong, membanggakan diri, merasa bahwa dia lebih dari yang lain. Dari sini Abu Sa'id Al-Khudri, ia merupakan ulama sahabat yang sangat banyak riwayat-riwayat hadis dari Nabi SAW yang dimilikinya. Bahkan beliau salah satu dari 7 orang yang terbanyak hadisnya dari Nabi, sementara dia mengatakan telah mengabarkan kepadaku orang yang lebih baik, yang lebih baik. Nah, ini menunjukkan begitu mulianya akhlak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini dalam riwayat yang sekarang ini dengan tegas, ya, dalam sebagian riwayatnya ditegaskan bahwa beliau adalah Abu Qatadah. Ya, Abu Qatadah. Yang juga menjadi catatan kita bahwa riwayat yang sekarang ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari banyak gurunya. Kita hitung ya. Gurunya yang pertama Muhammad bin Mu'adz, kemudian gurunya yang kedua Hurain bin Abdul A'la. Kemudian gurunya yang ketiga di jalur yang kedua, yaitu Ishaq bin Ibrahim. Gurunya yang keempat, Ishaq bin Mansur. Ya. Kemudian gurunya yang kelima Mahmud bin Ghailan. Kemudian gurunya yang keenam Muhammad bin Qudamah. Enam orang guru Imam Muslim di sini, dan dari merekalah Imam Muslim meriwayatkan hadis ini. Nanti enam jalur tadi berjumpa pada Syu'bah Ibn al-Hajjaj. Ya, berjumpa jalur yang tadi bercabang-cabang, bertemunya di Syu'bah Ibn al-Hajjaj dari Abi Maslamah seperti sanad yang sebelumnya. Syu'bah an Abi Maslamah, an Abi Nadra, dan an Abi Sa'id al-Khudri dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu. Bunyi hadisnya sama. Bunyi hadisnya sama, ada sedikit dari sebagian jalur ditegaskan bahwa Nabi mengatakan kepada Ammar, kalau di riwayat yang tadi pertama itu Bu'sa, Bu'sa ibni Sumayyah. Kalau di sini Waisa, Waisa ibni Sumayyah, atau Ya Waisa ibni Sumayyah. Nah, itu perbedaannya, cuma dari kata Bu'sa di riwayat yang pertama, di sini Waisa atau Ya Waisa, dan maknanya sama, itu menyatakan rasa kasihan kepada Ammar bin Yasir, dan Nabi mengabarkan sesuatu yang akan terjadi dan itu mukjizat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun isinya sama dengan riwayat sebelumnya. Kita lanjutkan. 7275 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsani Muhammad ابن عمر ابن جبلة قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حاء وحدثنا عقبة بن مكرم العمي وأبو بكر ابن نافع قال عقبة حدثنا وقال أبو بكر أخبرنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت خالدا يحدث عن سعيد بن أبي الحسن عن أمه عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار تقتلك الفئة الباغية. Inilah hadisnya. Ya, hadisnya hanya tiga kata. تقتلك الفئة الباغية. Dan ini hadis أم سلمة, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi mengatakan kepada Ammar, kata Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, taqtuluka, akan membunuhmu nanti al-fi'atu, kelompok al-baghiyah yang memberontak atau yang semena-mena atau yang melampaui batas. Bagha yabghi baghyan wa bughyanan, artinya semena-mena, aniaya, memberontak juga diartikan, karena kata Ali bin Abi Talib, ulaika haula'i ikhwanuna baghaw alaina, sampai khawarij saja yang setelah berdamainya pasukan Muawiyah dengan pasukan Ali yang ketika itu sudah diambil atau diserahkan kepada anaknya Al-Hasan ibnu Ali, pasca meninggalnya Ali bin Abi Talib, terbunuh oleh Abdurrahman ibn Muljim, ya, dari Khawarij, lalu diserahkan kepada Al-Hasan ibnu Ali anaknya, dan Al-Hasan ibnu Ali menyatukan, ya, kedua belah pasukan dan berdamai dengan Muawiyah. Dan ini yang disinyalir oleh Nabi jauh sebelum kejadian. Ya. Ketika itu Hasan ibnu Ali masih anak-anak. Nabi SAW mengatakan, inna bni hadza sayyidun, sesungguhnya cucu saya ini merupakan orang besar. Ya. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala di tangannya mendamaikan dua kelompok besar, baina ta'ifataini azimataini min hadhil ummah. Ya, yang sedang bertikai, dua kelompok besar yang sedang bertikai didamaikan oleh Al-Hasan. Ini manaqib Al-Hasan ibn Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhuma. Jadi setelah itu karena para khawarij tidak suka dengan pencapaian perdamaian tadi, akhirnya mereka memberontak dan Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha bercerita bahwa Nabi SAW pernah mengatakan kepada Ammar, taqtulukal fi'atul ghaliyah al-baghiyah, sesungguhnya membunuhmu nanti kelompok yang melampaui batas. Tadi kita ingin mengungkapkan kata-kata Ali terhadap pemberontak khawarij, ya, haula'i ikhwanuna, mereka itu saudara-saudara kita, baghaw 'alaina, mereka memberontak kepada kita. Kata Ali bin Abi Thalib, dan Ali tidak mengkafirkan mereka para pemberontak, dan bahkan diriwayatkan bahwa Abdullah bin Abbas meminta izin kepada Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah ketika itu untuk menjumpai mereka, para khawarij ribuan, puluhan ribu mereka berkumpul di Harura namanya, ya, lalu didakwahi atau di berdialog mereka dengan Abdullah bin Abbas, dan pada umumnya mereka tidak mengetahui apa-apa, syubhat yang melengket di pemikiran mereka, di hati mereka, sehingga mereka menganggap bahwa yang batil itu hak. Lalu dari 12 ribu orang, ya, 6 ribu atau 4 ribu bertobat setelah dibantah atau dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas pemikiran mereka yang menyimpang. Jadi Ali bin Abi Thalib mengatakan baghaw. Baghaw artinya melampaui batas atau memberontak. Jadi sini diartikan al-fi'atul baghiyah, kelompok pemberontak. Ya. Ya, kelompok pemberontak menunjukkan bahwa Ammar bin Yasir yang ketika itu berada di pihak Ali, bahwa Alilah yang berada di pihak yang benar ketika terjadi pertikaian tersebut. Hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Kita lanjutkan 7276. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsani Ishaq bin Mansur qala akhbarana Abdul Samad ibnu Abdul Warith qala haddatsana Syu'bah قال حدثنا خالد الحذاء عن سعيد بن أبي الحسن والحسن عن أمهما عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. Masih hadis Ummu Salamah dibawakan oleh Imam Muslim dari jalur yang lain, dari jalur sanad yang lain, ya, yang bunyinya sama dengan riwayat sebelumnya, yaitu Nabi mengatakan kepada Ammar, nanti yang membunuhmu adalah kelompok yang memberontak. Ya, kelompok yang memberontak. 7277. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Ismail ibnu Ibrahim an ibni Aunin anil hasani an ummihi an ummi Salamah. الحسن سنتر يا أنا ابن عونين anil hasani an ummihi, ya. Al-Hasan yang sekarang ada dan sebelumnya, Al-Hasan bin Abil Hasan Al-Basri, ya, Al-Hasan Al-Basri, an ummihi, dari ibunya, ibunya beliau, ya, ibunya namanya Khairah, ya, namanya Khairah, Khairatun, khair, kebaikan. Jadi nama dari ibunya Abu Al-Hasan Al-Basri adalah Khairah, Ummul Hasan Al-Basri. Dan Ummul Hasan, ibunya Al-Hasan Al-Basri ini adalah budaknya Ummu Salamah, maulah Ummi Salamah, istri Nabi. Jadi dia berada di rumah Ummu Salamah, menjadi pembantu di rumah Ummu Salamah, dan dia bukan hanya sekedar bekerja, ternyata juga belajar agama, ya. Dan bahkan banyak hadis yang beliau riwayatkan dari Ummu Salamah, dan lantaran beradanya beliau di rumah istri Nabi Ummu Salamah, maka anaknya menjadi ulama besar, Al-Hasan Al-Basri, Al-Hasan bin Abi Al-Hasan Al-Basri. Dan bahkan bukan hanya Al-Hasan Al-Basri, tetapi juga saudaranya, saudara Al-Hasan Al-Basri, di riwayat sebelumnya, ya, riwayat sebelumnya, yaitu An Sa'id bin Abi Al-Hasan, Sa'id bin Abi Al-Hasan, riwayat sebelumnya, ya, itu juga anaknya Ummul Hasan Khairah, anaknya Ummul Hasan yaitu Khairah. Dan Sa'id, saudaranya Al-Hasan ini, tidak seperti Al-Hasan, ya, yang merupakan seorang ulama yang sangat banyak hadisnya dari Nabi sallallahu yang diriwayatkan dari ibunya dan juga dari yang lainnya. Sa'id, ya, Sa'id bin Abi Al-Hasan Yasar, ya, berarti saudaranya Al-Hasan. Jadi mereka dua kakak beradik, Sa'id dengan Al-Hasan. Ayah mereka, berarti Sa'id ini adiknya, Sa'id itu adiknya, sementara Al-Hasan Al-Basri adalah abang. Dan dengan Al-Hasan inilah dikunyahi ayahnya Abu Al-Hasan. Nama ayahnya Yasar, nama ayahnya Yasar Al-Ansari, maulahum Al-Basri, ya, akhul Hasan Al-Basri. Sa'id adalah saudaranya Al-Hasan Al-Basri. Yang luar biasa di sini, mereka berdua, Sa'id dengan Al-Hasan Al-Basri, meriwayatkan dari ibu mereka, Ummul Hasan, yaitu Khairah, budaknya atau maulah Ummu Salamah, ya. Di sini riwayatnya adalah riwayat Ummu Salamah, istri Nabi radhiyallahu taala anha, di mana Nabi mengatakan kepada Ammar, nanti yang membunuhmu adalah kelompok pemberontak. Ya. Ini faedah di dalam sanad hadis ini, kakak beradik Sa'id dengan Al-Hasan, anaknya Yasar, meriwayatkan dari ibu mereka, budaknya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Kita lanjutkan. 7278 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Abu Usamah qala haddatsana Syu'bah an Abi Tayyah qala sami'tu Aba Zur'ata an Abi Hurairata radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuhliku ummati هذا الحي من قريش قالوا فما تأمرنا قال لو أن الناس اعتزلوهم أن الناس اعتزلوهم. Ini hadis lain, ya, sudah tidak lagi berhubungan dengan pembunuhan Ammar, tetapi berkenaan dengan fitnah yang lain yang terjadi di umat ini, dan bisa jadi merupakan pertanda hari kiamat dekatnya, merupakan tanda-tanda kiamat. Hadis Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dawsi ya, radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW bersabda, yuhliku ummati, ya, akan membinasakan umatku hadzal hayyu min Quraisy, ya, hadzal hayyu min Quraisy. Hayy adalah apa namanya, golongan, ya, kelompok, ya, kumpulan yang berada di tempat, dan al-hayy ini dinamakan juga dengan distrik, ya, perkampungan, ya, wilayah, ya, dan di situ berkumpullah kumpulan orang, ya, ya, itu yang maksud dengan al-hayy, akan membinasakan umatku nanti golongan ini dari suku Quraisy, ya. Nabi SAW mengisyaratkan bahwa dari orang Quraisy nanti ada kelompok, ada golongan yang nanti banyak menghabisi umat Nabi Muhammad SAW. Banyak yang meninggal dunia karena mereka, ya, karena mereka yang berkuasa. Qalu, para sahabat bertanya, fama ta'muruna, lalu engkau perintahkan, atau lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami, ya Rasulullah? Andai kata berjumpa dengan keadaan tersebut, yaitu kelompok itu yang berkuasa, golongan itu yang berkuasa dari suku Quraisy, dan mereka semena-mena, banyak yang jatuh korban, ya, di tangan mereka, apa yang engkau perintahkan kepada kami? Kata Nabi SAW, lau annan nasa tazaluhum, ada, andai ada, atau andai manusia ketika itu menurunkan mereka atau memisahkan diri dari ketaatan kepada mereka. Ya, inilah hadisnya, dan yang apa, yang membuat kita tidak merasa terlalu puas, saya pribadi, ya, tidak terlalu merasa puas, karena An-Nawawi tidak punya komentar apa-apa terhadap hadis ini, ya. Tidak memiliki komentar apa-apa terhadap hadis ini. Dia hanya mengatakan, yuhliku ummati hadzal hayyu min Quraisy, wa fi riwayatil Bukhari halaku ummati ala yadi ughailimatin min Quraisy, binasanya umatku berada di tangan anak-anak kecil suku Quraisy. Ughailimah jamak dari gulam, ya, tasghir dari gulam. Hadhihi riwayah tubayyin anna al-murad bi riwayati Muslim qa'ifatun min Quraisy. Kata Nawawi, riwayat ini, ya, riwayat yang ditambahkan dengan riwayat Bukhari tadi, Ughailimah, menunjukkan bahwa pelaku-pelaku yang disampaikan oleh Nabi itu hanya segelintir dari orang Quraisy. Bukan maksudnya semua Quraisy, tapi segelintir dari penerus-penerus Quraisy yang memimpin, yang berkuasa, nanti di tangan mereka banyak jatuh korban, banyak yang tewas, ya. Wa hadzal hadits minal mu'jizat, kata Nawawi, hadis ini merupakan mu'jizat Nabi, mengabarkan sesuatu yang belum terjadi. Perhatikan kata Nawawi, waqad waqa'a ma akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam, dan sudah terjadi apa yang dikabarkan oleh Nabi. Itu pertikaian antara Bani Umayyah dengan Bani Abbas. Kedua-duanya Quraisy, ya. Kedua-duanya dari suku Quraisy. Luar biasa pertumpahan darah, peperangan yang terjadi, ya. Dan apalagi ketika perpindahan dari berakhirnya dinasti Bani Umayyah dengan naiknya dinasti Bani Abbas, muncullah dinasti Al-Abbasiyah. Ini pertumpahan darah yang luar biasa, ya, peperangan untuk memperebutkan kekuasaan. Dan ini sunnatullah, sunnatullah. Memang Bani Abbas berkuasa ratusan tahun, ya. Nah, sementara Bani Umayyah sebentar, ya, sebentar. Bani Abbas itu berakhir ketika masuknya Tatar ke Baghdad, ya, di dinasti Bani Abbas, ya, tahun di masa Imam Ibnu Taimiyah, tahun 700-an, abad ke-7 ke-8 Hijriah, itu berakhirnya, ya, dinasti Bani Abbas, ya, dengan penguasa-penguasa, khalifah-khalifah yang luar biasa. Banyak di antara mereka khalifah-khalifah yang adil, yang berilmu, seperti Al-Mansur, ya, dari Bani Abbas dan yang lainnya, ya, banyak khalifah yang luar biasa, tetapi perseteruan itulah yang membuat banyaknya jatuh korban. Itu yang diisyaratkan oleh Nabi SAW. Nawawi hanya menyampaikan demikian, dan bahkan juga saya membaca, karena dia dikeluarkan juga oleh Al-Bukhari, Ibnu Hajar pun tidak banyak komentar, ya, tidak menguraikan apa-apa tentang peristiwa-peristiwa tersebut, tetapi Nabi hanya mengabarkan. Dan itu salah satu fitnah yang terjadi, dan fitnah biasa ketika terjadi perebutan kekuasaan, konsekuensinya banyak darah yang bertumpahan dan banyak nyawa yang melayang, ya, oleh perebutan kekuasaan di tubuh Quraisy, di tubuh Quraisy. Dan itu kata Nawawi hanya segelintir, hanya dari bukan semua Quraisy, karena suku Quraisy itu banyak suku-sukunya, dari beberapa suku dari Quraisy yang seperti itu. Dan yang menarik, ya, yang sangat menarik di sini adalah Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ya, saya bahkan mencatat, ya, Imam Ahmad ketika mengeluarkan hadis ini di kitabnya, ya, di musnadnya dia keluarkan hadis yang sama. Kan Nabi tadi mengatakan apa? Sekiranya orang-orang mengucilkan mereka, maksudnya penguasa, pemimpin, orang-orang tersebut dikucilkan, kalau mereka pemimpin berarti jangan didukung. Jadi Nabi SAW seakan-akan dalam tanda kutip mengarahkan untuk apa? Memberontak. Ya, kan disuruh dilengserkan. Imam Ahmad ketika membawakan hadis ini, dan ini pelajaran penting bagi kita tentang pemahaman yang penting sekarang ini, bukan mengambil dalil saja, tetapi memahami dalil. Dan Imam Ahmad rahimahullah sangat sangat luar biasa. Ia bawakan hadis ini di dalam kitab musnadnya dengan sanad qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Abi Tayyah, hampir sama dengan sanad kita ini, ya, an Abi Tayyah qala sami'tu Aba Zur'ah yuhadditsu an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala يهلك أمتي هذا الحي من قريش قالوا فما تأمرنا يا رسول الله persis dengan hadis tadi. Qala law anna an-nas ta'taziluhum, andai manusia ketika itu, Nabi berandai-andai, bukan memerintahkan, ya, andai saja manusia ketika itu tidak mengangkat mereka sebagai pemimpin atau melengsarkan mereka sehingga tidak banyak pertumpahan darah, ya. Sampai di situ hadisnya. Kemudian qala Abdullah, anaknya Imam Ahmad, ya, qala Abdullah ibnu Ahmad, berkata Abdullah ibnu Ahmad anaknya, wa qala abi, dan ayahku berkata, fi maradihi alladhi mata fi, ketika sakit yang penyakit itu yang membawa dia kepada kematian, setelah selesai dari apa, ya, dari penjara, keluar dari penjara setelah tiga khalifah ia lalui yang menggusung ideologi Al-Quran makhluk, dan dia orang yang disiksa dengan hukuman yang luar biasa. Bayangkan cambukan di tubuhnya itu membuat dia pingsan, hilang kesadaran. Bayangkan bukan hanya rasa sakit, tapi pingsan, kemudian sadar lagi, ditanya lagi, diminta pengakuan bahwa Quran makhluk, dia juga katakan tidak, ya, Ini fitnah yang pelajarannya luar biasa. Ya, setelah selesai kembali kepada yang benar dan dia dikeluarkan, dan khalifah ketika itu sangat memberikan perhatian kepadanya, dan beliau karena dampak dari penyiksaan tersebut sakit. Ya, dan sakit yang luar biasa, dan itu yang membawa dia kepada kematian. Ketika sakit itu, kata anaknya Abdullah, ayah saya berkata, idrib ala hadal hadith, kamu apakan saja hadith ini, maksudnya tidak, jangan diamalkan hadith ini, fa innahu khilaful ahadith anin nabi SAW, karena hadith ini bertentangan dengan hadis-hadis yang banyak dari Nabi SAW. Makanya dalam penelitian terhadap hadis, itu hadis itu bisa jadi sanadnya kuat, sanadnya kuat. Kemudian ternyata hadis ini bertentangan dengan hadis yang lain, bertentangan dengan hadis yang lain yang sangat banyak. Maka hadis ini tidak diamalkan, karena terhukum syadz. Terhukum syadz, bertentangan dengan konteks hadis yang lain. Makanya kata Imam Ahmad berpesan sebelum meninggal dunia kepada anaknya, hadis ini jangan engkau amalkan. Dan bila perlu dari musnad saya itu dihapus saja, dihilangkan saja. Ya. Karena bila mana tidak dipahami hadis yang lain, maka hadis ini memunculkan fitnah. Bila mana orang tidak terlalu memahaminya. Makanya Imam Ahmad mengatakan hadis ini bertentangan dengan banyak hadis. Ya. Contoh, yakni qawlahu, seperti hadis-hadis Nabi, isma'u wa ati'u, dengarlah dan patuhilah, wa wasbiru, dan bersabarlah. Ini bukan satu dua hadis, dan hadis ini sangat banyak perintah untuk mendengar dan mentaat, tetap taat dan patuh, dan bahkan bersabar terhadap kezaliman. Ya, karena justru kalau diamalkan hadis yang ini, itu akibatnya tetap sama. Kalau kalau mereka berbuat zalim dengan kekuasaan mereka kemudian lalu memberontak, apakah yang terjadi? Tentu mudarat lebih besar terjadi. Ya, pertumpahan darah lebih banyak lagi. Makanya pengamalan terhadap hadis-hadis yang jauh lebih banyak dari itu dan lebih kuat dari itu yang diutamakan. Ya, itu yang diutamakan. Bila mana terjadi pertentangan dalam hadis, maka para ulama pertama kali menggabungkan dan mengkorelasikan antara dua hadis dan tidak sampai mencampakkan salah satu dari hadis. Itu langkah yang pertama. Yang kedua, mentarjih mana yang terkuat. Jadi penterjihannya itu dari sisi kekuatannya, banyaknya riwayat, yang satu, yang ini satu, yang ini sekian banyak, tentu yang dipilih yang banyak. Dari kekuatan riwayatnya juga mereka memberikan salah satu tarjih. Ya. Kemudian yang ketiga setelah tarjih adalah mengamalkan mansukh, nasih dan mansukh. Mana yang paling terakhir dari dua hadis yang bertentangan. Kalau seandainya nampak kalendernya bahwa ternyata salah satunya jauh sebelum hadis yang kedua, maka yang diamalkan yang mana? Yang paling terakhir, sementara yang pertama itu mansukh, terhukum mansukh. Dan banyak contohnya. Nah, termasuklah kesimpulan dari Imam Ahmad di sini, karena beliau merasakan. Andai saja dalam fitnah khalqul Quran itu dia menentang, ya, maksudnya dia mengatakan kepada murid-muridnya, kita berontak saja, maka subhanallah akan terjadi pertumpahan darah yang luar biasa. Makanya dia tidak menghasut sama sekali, bahkan sudah diminta oleh murid-muridnya datang ke penjara, Imam Ahmad tinggal engkau mengatakan angkat senjata, semua orang akan membela mu. Ya. Karena banyak orang yang simpati kepada beliau, tetapi beliau menghindari pertumpahan darah. Dan karena itu pula lah hadis ini karena dia mendapatkan telah mengetahui hadis-hadis yang lain yang dan Nabi SAW membuatkan menjadi tuntunan agar tidak terjadi pertumpahan yang darah yang lebih besar lagi, maka Nabi SAW perintahkan kepada masyarakat, kepada rakyat untuk tetap mendengar apa yang diperintah oleh penguasa, mematuhi apa yang diperintah oleh penguasa, dan utamakan sabar. Apa kata Nabi dalam riwayat yang ini, banyak sekali riwayatnya. Kata Nabi amalkan apa yang menjadi kewajiban kalian. Ya. Amalkan apa yang, lakukan apa yang menjadi kewajiban kalian, seperti mendengar, patuh, dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh pemimpin tersebut. Kemudian watas'alunallaha alladzi lakum, dan kalian mohon kepada Allah apa yang merupakan hak kalian yang tidak kalian dapatkan. Jadi sabar itu, nah itu yang dituntun oleh agama. Makanya pengamalan hadis yang ini, walaupun Nabi tidak tegas mengatakan memberontaklah, tetapi andai saja manusia menyengsarakan mereka, andai saja. Ya, andai saja. Tetapi ini bertentangan dengan banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanya ungkapan dari Imam Ahmad tadi sangat penting untuk kita ketahui. Ya. Dia di nomor hadis 8005. Nomor hadisnya di Muslim Imam Ahmad 8005, yaitu beliau mengatakan kepada anaknya, hapus saja hadis ini dari kitabnya atau jangan kamu amalkan, karena dia bertentangan dengan hadis-hadis yang sangat banyak yang bunyinya adalah dengarlah, patuhilah, dan bersabarlah, jangan sampai kalian kudeta bila mana penguasa atau pemimpin kalian berbuat zalim. Kalian lakukan apa yang merupakan kewajiban kalian terhadap mereka yang diperintah oleh Allah, sementara hak kalian minta kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Ya, Allah Maha Adil. Bila kalian tidak mendapatkannya di dunia, maka pasti kalian akan mendapatkannya nanti di akhirat, nanti di akhirat. Ini yang diingatkan oleh para ulama. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita tambah lagi ya. Baca hadis berikutnya 7279 Imam Muslim rahimahullahu taala. Ini jangan lupa ya, dicatat di apanya ya, riwayat Imam Ahmad tadi, bahwa Imam Ahmad membawakan hadis ini juga di musnadnya. Kemudian anaknya Abdullah mengatakan bahwa sebelum meninggal dunia ayahnya berwasiat, berpesan, hadis ini jangan engkau amalkan, dan bisa jadi maknanya engkau letakkan atau berikan, diletakkan di samping hadis ini hadis-hadis yang berkenaan dengan perintah Nabi untuk mendengar, untuk patuh, untuk bersabar, ya, agar tidak membawa hasutan-hasutan kepada rakyat yang memang selalu merasa terzalimi. Walaupun pemimpinnya adil, tetap ada saja yang berkomentar bahwa mereka terzalimi. Apalagi memang bila memang pemimpinnya zalim. Ya, apalagi bila memang pemimpinnya zalim, maka layak untuk kita letakkan di samping hadis ini riwayat Imam Ahmad tadi, ya. Di kitab musnadnya nomor hadis berapa? Ya, 8005. Nanti saya lihat di kitabnya ini di programnya, di aplikasi, apakah benar hadis ini, untuk agar kita bisa memahami hadis ini dengan benar. Kita baca hadis yang ke 7279. Ya, kata Imam Muslim, "Wahaddatsana Ahmad bin Ibrahim ad-Dawraqi wa Ahmad bin Utsman an-Nawfali qala haddatsana Abu Dawud qala haddatsana Syu'bah bi hadzal isnad fi ma'na." Ini sanad hadis yang sama dibawakan kembali oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah dengan jalur sanad yang lain. 7280 Imam Muslim mengatakan haddatsana Amr an-Naqid wa ibn Abi Umar واللفظ لابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات كسرى. ini hadis yang lainnya ya. pindah ke fitnah yang lain atau tanda kiamat yang lain. Qad mata Kisra fala Kisra ba'dahu wa idza halaka Qaisar ya fala Qaisara ba'dahu walladhi nafsi biyadihi latunfaqanna kunuzuhuma fi sabilillah. Ini tanda kiamat ya yang diberitakan oleh Nabi. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi mengabarkan telah meninggal Kisra. Kisra penguasa Persia di Irak ya. Di bagian Irak sampai Iran sekarang ini ya. Qad mata Kisra fala Kisra ba'dahu, maka tidak akan ada lagi Kisra setelahnya. Memang bahkan dicabik-cabik oleh Allah Subhanahu wa taala kekuasaannya sebagaimana ia mengoyak-ngoyakkan surat Nabi. Ya, Nabi doakan. Ya, ketika dia mengoyak-ngoyakkan Kisra di masa Nabi mengoyakkan surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Nabi doakan semoga Allah mengoyak-ngoyakkan kekuasaannya maka sampai hari ini. Dan insyaallah tidak akan sampai dan sampai hari kiamat nanti tidak akan tegak lagi kekuasaan mereka. Ya. Fala Kisra ba'dahu, tidak akan ada lagi kekuasaan Kisra setelah itu. Wa idza halaka Qaisar, apabila maksudnya Kisra di wilayah dahulu ya, di Irak, Iran. Kemudian wa idza halaka Qaisar, halaka Qaisar, apabila Kaisar ini untuk penguasa Romawi ketika itu dinamakan dengan Kaisar, apabila meninggal dunia Kaisar, fala Qaisara ba'dahu, maka tidak akan ada lagi kekaisaran setelahnya. Maksudnya di Syam, karena kekuasaannya ketika itu sampai ke Syam ya, tidak ada lagi kekuasaannya di Syam ya, kalau sudah tumbang ketika itu ya. Kemudian walladhi nafsi biyadih, ini tanda yang lain, tanda kiamat yang lain. Demi zat yang jiwaku di tangannya, latunfaqanna kunuzuhuma fi sabilillah, ya kalian atau benar-benar nanti akan dibagi-bagikan perbendaharaan dua kekaisaran ini atau dua kerajaan ini di jalan Allah. Maksudnya dikuasai ya, sehingga perbendaharaan kekayaan mereka diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah terjadi. Ini sudah terjadi di masa para khalifah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga di masa dinasti Bani Umayyah, di bawah di masa dinasti Bani Abbas dan seterusnya ya, bahwa apa yang diberitakan oleh Nabi itu sudah terjadi ya, sudah terjadi. Masih banyak tersisa hadis di bawah bab ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 hadis lagi. 16 hadis lagi dan kita kurangi 1. Jadi berapa? 15 dengan menambah hadis 7281. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال حاء وحدثني ابن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق قال أخبرنا مأمر كلاهما عن الزهري بإسناد سفيان ومعنى حديثه. Ya, dibawakan kembali hadis yang tadi oleh Imam Muslim dari jalur sanad yang lain, berjumpa nanti di Zuhri Ibnu Syihab sampai ke Abu Hurairah, sampai kepada Abu Hurairah sesuai dengan sanad Sufyan yang sebelumnya, Sufyan ibn Uyainah ya, dan maknanya juga sama, semakna dengan hadis tersebut tentang bila mana Kaisar sudah tumbang maka tidak akan tegak lagi Kisra, bila mana Kisra sudah tumbang maka tidak akan ada lagi Kisra setelahnya, dan itu sesuai dengan doa Nabi ya. Dan upaya-upaya untuk menegakkan kembali sampai hari ini masih ya, bahkan digunakan bungkus atau selimut yang baru, tetapi semoga Allah menggagalkan usaha-usaha tersebut. Karena dan bahkan Nabi SAW ketika mengatakan bahwa fitnah itu akan muncul dari timur, ya, muncul dari timur. Dan ini kata Syekh Al-Abbad hafizahullah ta'ala, ungkapan tersebut menunjukkan bahwa begitu besarnya permusuhan atau kekufuran mereka dan memusuhi keimanan. Itu termasuk Kisra di masa Nabi SAW. Adapun Kaisar, ini maksud dengannya adalah di wilayah kaum muslimin di Syam. Ya, di Syam. Bila mana itu sudah tidak ada, maka tidak akan ada setelahnya. Ya. Sampai nanti datang tanda kiamat, yaitu mereka akan berperang, akan datang lagi untuk memerangi kaum muslimin di Syam dengan munculnya nanti Imam Mahdi, Nabi Isa alaihissalam, setelah turunnya Dajjal. Ada peperangan besar-besaran yang nanti akan dilawan oleh pasukan kaum muslimin yang terbagi tiga, yang satunya melarikan diri, sepertiganya gugur di medan perang, yang sepertiganya nanti yang merebut kemenangan, sampai nanti mereka ikut sholat bersama Nabi Isa alaihi salam. Itulah hadis-hadis yang bisa kita baca, yang tersisa 15 hadis di bawah bab ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتنة.